tentang puasa Syaban, ya disebutkan dalam hadis itu kan Nabi puasa mayoritas bulan Syaban. Jadi kita tidak mesti terpaku pada Senin Kemis saja, tidak, atau puasa Daud tidak. Bahkan tiap hari pun boleh kita puasa pada bulan Syaban ini. Walaupun tiap hari atau semau kita kapan mau puasa Syaban boleh. Tapi pesannya Rasul, kalau sebelum pertengahan itu kita enggak bisa puasa, maka jangan puasa setelah pertengahan. Ya. La tasu idan tasafa Syaban fala tasumu, kata Rasulullah. Kalau sudah pertengahan Syaban, jangan kalian puasa. Artinya sebelum-sebelumnya enggak pernah puasa, tiba-tiba sudah setengah kedua dia baru puasa Syaban. Nah, itu kata Nabi jangan. Tapi kalau sejak awal dia sudah membiasakan puasa Syaban, selanjutnya terus enggak apa-apa sampai menjelang Ramadan. Begitu. Nah,